Ya. Fa inna makanatal lughatil arabiyyati umuman wa nahwi khususan la takhfa ala ahadin, kata beliau. Maka sesungguhnya kedudukan bahasa Arab secara umum dan nahwu secara khusus itu tidak samar bagi siapapun. Wa la yumkinu li ahadin mahma balagha min shiddatil hidqi wa fartil zakati wa fartil zakai ayyad'iya fahma kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama fahman sahihan mu'tabaran bidunin nahwi, kata beliau. Wa la yumkin li ahadin, enggak mungkin bagi siapapun, enggak mungkin bagi siapapun, ya, mahma balagha min syiddatil hidqi, bagaimanapun dia telah mencapai ya kecerdasan yang sangat unggul, wa fartil zaka ya, dan kepandaian yang sangat pandai gitu, ayat da'ya, dia mengklaim fahma kitabillah, dia mengklaim memahami Al-Qur'an dan sunnah rasulih, sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya. Fahman sahihan, dengan pemahaman yang benar, mu'tabaran, yang itu dianggap pemahamannya, biduni nahwu, tanpa nahwu. Jadi enggak mungkin ada orang bisa memahami Quran dan sunnah terus dia enggak paham ilmu nahwu, itu mustahil. Itu mustahil. Ya. Wa man dhanna dzalika fa min jahlihi bi miqdarihi. Siapa yang menduga hal tersebut, yaitu dia bisa memahami Quran sunnah ya tanpa ada ilmu nahwu, maka itu bisa jadi karena kebodohan dia, sesuai dengan kadar kebodohan dia. Ya. Wa man kana hadha haluhu. Nah, barang siapa yang keadaannya demikian, fama yufsiduhu aktsar mimma yuslihuhu. Maka apa yang dia rusak itu lebih banyak daripada apa yang dia perbaiki. Artinya dia lebih banyak merusak nantinya daripada memperbaiki kondisi umat. Kalau dia enggak paham nah. Wa min ajli dzalika tasabaqa al-mujaddiduna ila ta'allumil lughatil arabiyyati wa dirasatiha. Oleh karena itu, ya, para mujaddidu mereka tasabaqa. Mereka saling ya apa namanya berlomba-lomba untuk lebih mendahului para mujaddidun mempelajari bahasa Arab dan dirosahnya ya summa ila ta'limiha wa tadrisiha, kemudian kepada taklim pengajarannya ya dan tadris, sama ini mengajarkannya. Wa hadzal i'tina'u lam yakun maqsuran ala zamanin bihaddi dzatihi. Dan perhatian terhadap ilmu nahwu ini enggak terbatas pada suatu zaman. Innama huwa imtidadun min ahdi sahabati al-kirami ridwanullahi alaihim. Bahkan ini juga imtidad meluas sampai pada masa sahabat. Ya bahkan di masa sahabatlah ditadwin, ditaklif ilmu nahwu. Ya, di masa Ali bin Abi Thalib ketika didapati orang-orang waktu itu sudah mulai lahan, mulai salah keliru dalam bahasa Arab. Bahkan di masa Umar bin Khattab sudah didapati sebagian tabi'in yang keliru dalam berbahasa Arab. Adapun di masa sahabat enggak ada. Ya. Nah, kekeliruan pemahaman bahasa Arab ini ada di masa tabi'in. Itu terutama ketika sebagian orang-orang belajar panah, kemudian mereka tidak tahu ada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang melihat mereka belajar panah. Ya, ketika panah mereka melesat dan ternyata mereka tahu Umar sedang melihat mereka berlatih panah. Maka mereka minta uzur kepada Umar bin Khattab mengatakan, ya Amirul Mukminin, nahnu qaumun muta'allimin. Nahnu qaumun muta'allimin. Harusnya apa? Marfu. Nahnu qaumun muta'allimun. Ya. Baik. Nahnu mubtada. Ya. Qaumun khabar muta'allimun. Na'at dari khabar. Na'at ala marfu, marfu'un misluhu. Nah, ini bacanya nahnu qaumun muta'allimin mansub. Ya. Muta'allimin mansub atau majrur juga itu bisa. Ya. Karena jamak mudzakkar salim majrur dan mansubnya dengan ya. Dengan. Maka Umar marah kesalahan kalian ya, dalam memanah itu lebih parah. Apa kesalahan kalian bahasa Arab itu lebih parah daripada kesalahan kalian dalam memanah. Nah. Ya. Ma'afasahatihim wa kamali ma'rifatihim, padahal mereka sangat fasih dan sangat sempurna ma'rifah mereka bin lugati, pengetahuan mereka akan bahasa Arab. Wa min haula'i al-musannifina fi hadzal asri fin nahwi, ya, maka di antara para penulis di zaman sekarang, penulis kitab nahwu, itu Syekh Ali Ahmad Adam. Syekh Ali Ahmad Adam orang Afrika, ya, Somalia. Wa huwa insyaallah mimman yantafi'u bi ilmihi fi hayatihi wa ba'da mamatihi. Dan beliau insyaallah di antara orang-orang yang ilmunya bermanfaat di masa hidup dan setelah wafatnya beliau. Ya. Faqad ittala'tu 'ala kitabihi, dan aku telah menelaah kitab beliau Al-Musamma yang diberi judul Mu'allimul I'rab fi Syarhil Ajrumiyah. Ya, wa qara'tu jami'a safahatihi, dan aku telah membaca seluruh halamannya. Fawajadtuhu mufidan, aku mendapati buku ini berfaedah, bermanfaat. Qad afada mu'allifuhu ajada bi uslubin muyassarin. Dan mu'alifnya yaitu Syekh Ahmad Ali Adam, Ali Ahmad Adam telah memberikan faedah wa ajada, dan dia telah bagus dalam menulis kitab ini dengan uslub, dengan gaya bahasa yang muyassar. Antum ada PDF-nya? Buat apa? Oh, foto. Afwan, ini cuma terbatas kitabnya. Nanti kalau enggak dapat PDF-nya difotokopi aja. Ya. Dengan uslub gaya bahasa yang muyassar, yang mudah, wa ibaratin sahlah, dan ungkapan gaya ungkapan bahasa yang mudah. Ya. Wa tarakiba azbatin. Ya, dan juga dengan tarakibat, susunan-susunan kalimat yang azbah. Ya, yang menyenangkan. Wa tabaqa, ya, ismuhu musammahu, dan cocoklah nama kitab ini dengan judulnya, ya, yaitu Mu'allimul I'rab fi Syarhil Ajrumiyah. Wa ansahu wa usi li talabatil ilmi asy-syaribi ayyaqtanu hadzal kitaba, dan aku menasihatkan dan mewasiatkan kepada para penuntut ilmu untuk, ya, fokus memperhatikan, mengkaji kitab ini, wa ihrisu ala dirasatihi wa fahmihi, dan antusias, bersemangat untuk memahami dan mempelajari kitab ini. Wa ayyukthiru ad-du'a li mu'allifihi wa li ulama'il islami umuman, dan memperbanyak doa kebaikan untuk penulis kitab ini, baik Imam Ibnu Ajurrah maupun Syekh Ali Ahmad Adam, dan kepada ulama Islam secara umum. Wa as'alullaha subhanahu wa ta'ala lana wa lil mu'allifi ayyarzuqana at-tawfiqa, dan aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar, ya, untuk kebaikan mu'allif, untuk kita dan mu'allif penulis kitab ini, agar Allah mengaruniakan kepada kita at-taufiq, wa yastakhdimana linasruddin kullihi, dan agar Allah subhanahu wa ta'ala, ya, menjadikan kita berkhidmat, ya, menggunakan kita sebagai orang yang menyebarkan agama ini semua fil alam kullih, di seluruh alam semua, ma'a mulazabatil istiqamati wal ikhlas, disertai dengan komitmen istiqamah dan keikhlasan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, katabahu Bashir Ahmad Adam. Ini ditulis oleh Bashir Ahmad Adam. Nah, baik, ini takdim dari Ustaz Bashir Ahmad Adam. Ya, sekarang kita masuk ke Muqaddimah Mu'alif. Siapa penulis kitabnya ini? Ali Ahmad Adam. Jangan sampai kita lupa, ya. Ini udah diwasiatkan oleh, ya, pentakdim agar kita sering-sering mendoakan beliau. Nah, jadi kalau kita sebut nama mu'alif, kita doakan. Hafidhullah. Hafidhullah. Saya juga nggak tahu masih hidup apa udah meninggal. ya rahmatullah alaihilah atau rahimahullah, karena doa rahmah boleh untuk orang yang masih hidup atau yang sudah wafat. Mereka tahu ya, ini disarankan ya, dianjurkan banyak-banyak mendoakan kebaikan. Nah ini sekarang baru muqaddimah dari mu'alif rahmatullah alaih. Muqaddimatun. Ya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin. Amma ba'du. Fa innallaha tabaraka wa ta'ala qad qayyada lil lughatil Qur'an ay al lughatil arabiyyati ala marril usuri wal azmani. Ya, sungguh sesungguhnya Allah tabaraka ta'ala qad qayyada, ya, telah mentakdirkan untuk Al-Quran, yaitu bahasa Arab, ala al-usur, dengan berlalunya ya masa, wal azman, berlalu zaman, Allah telah mentakdirkan ada ulama'a wa awfiya'ah, ada para ulama awfiya'ah, para ulama yang taat, ya, badalu wa sahiru, yang mereka mengerahkan tenaga mereka. Wa sahiru, sahiru itu kan sahiru, sahiru itu kan bergadang, artinya mereka bersungguh-sungguh gitu. Ya, ala khidmatil lughati, untuk berkhidmat kepada bahasa Arab, artinya mereka yang belajar bahasa Arab kemudian mengajarkan bahasa Arab, menulis kitab bahasa Arab. Hai barakallahu fiik. Wa minhum man allafa al-mutuna, di antara para ulama ada yang allafa, ada yang menulis matan-matan. Mutun jamak dari matnun. Wa minhum man ana bisyarhi. Ya, di antara mereka ada yang fokus membahas tentang syarah, penjelasan. Menjelaskan matan. Fa jazahumullahu khairan. Semoga Allah membalas mereka kebaikan. Wa ahamiyatul lughatil arabiyyah 'azimatun. Urgensi bahasa Arab itu sangat besar. Fahiya kal qalbi binisbati lil jasad. Dia seperti kolbu kalau itu ada pada jasad. Kolbu kalau jasad, kalau ada kolbu ya hancur tuh jasad. Sama dalam syariat Islam enggak ada bahasa Arab ya Islam ini berantakan. Ya. Fannahu miftahu kullil ulumi. Nahwu adalah kunci segala ilmu agama ini. Wabihi, dengan nahwu nafhamu kitab Allah azza wa jalla, kita bisa memahami Al-Qur'an wa sunnata rasulih, ya, dan juga kita bisa memahami sunnata rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa lihada yaqulu syafi'i, oleh karena itu Imam Syafi'i mengatakan man tadahhara bin nahwi ihtada ila kullil ulum, siapa yang mendalami, ya, siapa yang mengetahui secara mendalam ilmu nahwu, maka dia akan mendapatkan petunjuk kepada seluruh ilmu-ilmu agama ini. Ya, kita memang mau belajar apa? Akidah ada kaitan dengan nahwu. Tajwid kaitan dengan nahwu. Fikih apalagi? Usul fikih apalagi? Hadis, mushalah hadis apalagi? Tafsir apalagi? Enggak ada ilmu agama ini yang enggak butuh nahwu. Semua butuh nahwu. Ya. Wa yaqulu Syafi'i aidan, Imam Syafi'i mengatakan juga, la us'alu fi mas'alatin min masailil fikhi illa ajabtu anha min qawaidin nahwi. Tidaklah aku ditanya tentang sebuah permasalahan dari permasalahan-permasalahan fikih, melainkan aku jawab dengan kaidah nahwu. Masyaallah. Aku jawabnya pakai kaidah nahwu. Wa yaqulu al-Asma'i, Imam Asma'i mengatakan, inna akhwafa ma akhafu ala talibil ilmi idza lam ya'rifin nahwa. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa para penuntut ilmu jika penuntut ilmu enggak ngerti nahwu. Ya, ayadkhula fi jumlati qaulin nabi, dia bisa masuk kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika si penuntut ilmu ini membawakan hadis, kemudian dia salah membawakan hadis karena enggak ngerti nahwu. Kata Al-Imam Al-Asma'i, dia bisa masuk ke dalam cakupan hadis ini, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka persiapkanlah tempat duduknya di neraka. Rawahu Bukhari wa Muslim. Ya. Sampai, jangan sampai salah poin hadis karena salah nahwu. Ya, barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Azza. Ya. Lidah, oleh karena itu Fa inna ilman nahwi minal ulum allati la yastaghni anha talibu ilmin. Maka ilmu nahwu adalah di antara ilmu-ilmu yang penuntut ilmu sangat membutuhkannya. Fa huwa ilmun dzu ahamiyatin kabiratin. Maka ilmu nahwu adalah ilmu yang memiliki urgensi yang sangat besar. Fa hadhihi hiya tabatu salisatu. Dan ini adalah cetakan ketiga min kitab Mu'allim al-Irab fi syarh al-Ajrumi. Ya, dari kitab Mu'allim al-Irab. Yakhruju fi hullatin jadidatin biha min az-ziyadat. Dia ini terbit yakhruju dalam hullah jadidah. Ya, dalam tampilan yang baru. Yang di dalam ini ada ziyadat, ada tambahan, ada taswibat, ada pembetulan, wal fawaidi, ada berbagai faedah. Qatra aina fi syarhi hadzal kitab al-ati. Ya, yang telah kita perhatikan di syarah kitab ini, syarhi hasyarah kitab al-asas al-ati. Al-usus. Ya, fi hadzal kitab al-usus al-ati. Yaitu kita telah perhatikan berbagai asas-asas sebagai berikut. Ya, kita perhatikan berbagai asas-asas usus jamak dari asas. Ya. I'rabu ma yahtaju at-talibu min amsilatil ajrumiyah i'raban kamilan. Ini asas nih, yaitu i'rab yang penuntut ilmu membutuhkan di sini dari contoh-contoh al-ajrumiyah dengan i'rab yang sempurna. Ya. Udah aja belum? Belum. Bunyi-bunyi itu apa itu? Selawat. Oh, selawat. Bukan imam, oh, imam. Nah. Baik. Yang berikutnya kata beliau, ja'altu syarha mukhtasaran li mura'ati halil muta'allimi. Yaitu saya menjadikan syarah ini ringkas. Ya, karena memperhatikan keadaan orang yang belajar kitab ini. Wa nabbahtu 'ala ba'dil fawaidi, dan aku memberikan tanbih, ya, memberikan peringatan di sini atas beberapa faedah-faedah wa tanbihat, dan berbagai tanbihat, ya. Artinya ada beberapa hal yang mesti diperhatikan fil hasyiah, di catatan kaki. Ya. Yang berikutnya, ada mutatarruqi ila masailil khilaf. Tidak menyinggung kepada permasalahan-permasalahan khilaf. Ya, khilaf antara ulama nahwu, Basrah, Kufah, itu enggak disinggung. Ya. Wal masaili allati yas'ubu 'alal mubtadi'i ta'allumuha. Dan juga berbagai masail, berbagai permasalahan yang yasubu, yang sulit alal mubtadi'i, bagi para pemula untuk dipelajari. Jadi ada permasalahan yang sulit untuk dipelajari, enggak dimasukkan oleh musannif di sini. Ya, jadi mudah aja. Makanya kalau antum sudah belajar matan Najrumiyah atau Jurusul Lughah jilid 1 jilid 2 pas. Ya, tapi kalau nol sama sekali, nah enggak cocok. Mending belajar Jurusul Lughah jilid 1 dulu, kenal hada masjidun hadhihi sayyaratun hadihi zaujatun gitu. Eh, ada enggak di Jurusul Lughah? Enggak ada ya? Zaujatun. Hadihi zaujati as-salisah, begitu soalnya. Atba'na kulla mawdu'in bitadribatin litu'ina at-taliba 'ala al-fahmi. Atba'na, kami menyertakan kulla mawdu', setiap topik, bitadribat, dengan berlatihan-latihan. Jadi ada latihan ini. Litu'ina at-taliba 'ala al-fahmi, untuk membantu penuntut ilmu supaya paham. Ya, karena kalau cuma dikasih teori, enggak ada latihannya, enggak teruji. Tapi kalau dikasih teori, dikasih pemahaman, kemudian suruh latihan, ayo kerjain tugasnya. Ada di sini. Oh, jadi ngerti. Oh iya, langsung praktek. Begitu. Ya. Wa fi nihayatil kitab, dan di akhir kitab, wada'tu imtihanat. Waduh, wada'tu imtihanatin. Ya. Saya bikin ujian di sini. Syaminatan lil kitabi kulli, yang mencakup seluruh isi kitab semua. Ya. Ini dari bab al-kalam sampai bab majrurat. Mahfudzat. Wa inni la as'alullaha ayyanana hadzal amala al-qabula wa ridha. Dan aku memohon pada Allah agar mendapatkan amal ini agar ini amal ini memperoleh al-qabula, diterima oleh Allah dan mendapatkan keridhaan. Wa ayyuzuqana al-ikhlas. Semoga Allah mengaruniakan pada kami keikhlasan fil qawli wal amal, wa ma taufiqi illa billah, dalam ucapan dan amalan, dan tidak ada pemberi taufik untukku kecuali Allah. Wa jazallahu khairan kullaman sa'adani fi ikhraji hadzal amal. Dan semoga Allah membalas kebaikan kepada siapa saja yang membantu saya untuk menerbitkan amal ini, yaitu menerbitkan buku ini. Walhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya, selesai mukaddimah. Ya. Baik, kita masuk ke halaman 5. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'riful kalami 'inda nahwiyyin. Ta'rif, definisi dari kalam menurut ulama nahwu. Nah, ini kalau di matan ala jurumiyah, al-kalamu wal-labdu al-muraqabu al-mubidu bil-wad'i. Ya, enggak? Ya. Al-kalam adalah huwa al-labdu, dia adalah sebuah lafaz. Al-muraqabu, yang tersusun. Al-mubidu, yang memberikan faedah. Bil-wad'i, sesuai dengan peletakan orang Arab. Nah, beliau jelaskan di sini, yakni annal kalama indan nahwiyina, yaitu kalam menurut para ulama ahli nahwu, la budda ay yajtami'a fihi arba'atu umurin. La budda, haruslah ya ay yajtami'a, terkumpul fihi, pada kalam tersebut, arba'atu umurin, empat perkara. Al awal ayakuna lafdan, yang pertama dia mesti berupa lafaz. Asani, yang kedua ayakuna murakkaban, dia mesti tersusun kalimatnya. Asalis ayakuna mubidan, dia mesti memberikan faedah. Arabi ayakuna bil wad'i, dia mesti sesuai dengan peletakan orang Arab. Nah, apa yang dimaksud dengan lafdan ayakuna lafdan? Ay lafdan mustadilan ala hurufi ala ba'dil hurufi ala ba'di hurufin hijaiyati, yaitu lafaz yang mencakup mengandung kepada sebagian huruf-huruf hijaiyah. Zaidun, Hindun, bisa berupa isim, fiil, huruf. Isim Zaidun, fiil, doroba, gitu. Nah, ini kalam yang ada huruf hijaiyah. Asani ayakuna murakkaban. Kan kalam itu huwa lafdu. Oh, kita sekarang udah paham ya, apa itu lafdu? Dia berarti mesti tersusun dari, dia mesti mengandung huruf hijaiyah. Ayakuna murakkaban, huwa al-murakkabu. Ay ma tarakkaba min kalimataini fa aktsara. Yaitu dia tersusun dari dua kata atau lebih. Misalkan Zaidun, ini enggak bisa kalah. Karena dia ghairu murakkab. Iya, tapi mesti kita katakan Zaidun qa'imun. Pertama, dia kalam nih. Dari aspek apa? Dia huwa lafdu. Dia lafad, tersusun dari huruf hijaiyah. Yang kedua, dia murakkab. Apa itu murakkab? Ma tarakkaba min kalimataini fa aktsara. Yang tersusun minimal dua kalimat atau lebih. Ya. Asalis ayakuna mufidan. Dia mesti memberikan faedah. Ya. Ay ma afada faedatan tamatan. Yaitu yang memberikan faedah kalam tersebut, yahsunu sukutul mutakallimi alaiha, yang diamnya orang berbicara itu sudah dianggap baik. Misalkan saya mengatakan begini, Zaidun qa'imun, kemudian saya diam. Dengan diamnya saya, mukhatabun, orang-orang yang diajak bicara oleh saya, orang kedua, itu ketika saya diam itu sudah bagus, itu sudah dianggap baik, artinya dipahami. Ya, nah ini ada kalimat yang tersusun dari lafaz, dia murakkab, tapi ghairu mufid, tidak memberikan faedah. Contoh, idza jaa Zaidun, idza jaa Zaidun, murakkab, dia lafaz bukan? Ya, lafaz. Murakkab bukan? Ya. Murakkab. Tapi mufid? Nah, enggak. Idza jaa Zaidun, ketika saya berhenti, itu layak sunu sukut, nggak layak untuk diam di situ, nggak bagus untuk diam di situ. Jika Z datang, ya terus kenapa? Indorab, indo, in kumta, kalau kamu diri, terus kenapa kalau kamu diri? Ya. Taib. In daraba Zaidun Amran, jika Zaid memukul Amr, ya terus kenapa? Mesti akan ini kan ya, mesti ada jawab musyar. Jika Zaid memukul Amr pada Rabtu, maka aku memukulnya juga, gitu kan? Baru itu. Ya. Arabi ayakuna bil wadi al muradu bil wadi ay bil luk bil lafdil Arabi. Yang keempat bil wadi sesuai dengan peletakan al murad bil wadi, yang dimaksud dengan peletakan di sini bil lafdil Arabi, sesuai dengan peletakan orang-orang Arab. Jadi yang namanya ilmu nahu bahasa Arab itu sesuai dengan bahasa Arab, artinya dari sononya. Enggak boleh kita kalimat itu kayak kita ini kolbun-kolbun fitorik. Enggak ada tuh orang Arab. Itu enggak ada peletakan orang Arab kayak begitu. Ya. Lihat di situ. Amsilatun lil kalami al-mustauf. Ini udah ada nih. Baik, sudah aja, ini cukup lah ya. Nanti insya Allah kita lanjut. Mudah-mudahan kita lebih awal lagi. Ya. Udah 5 halaman aja nih. Cukup, subhanakallah bihamdik, sudah lah, astagfirullahaladzim.